Mitra Bisnis, tajuk Platform Presiden 2014 Bidang Infrastruktur yang ditulis oleh Kwi Kiangi menyebutkan, ideologi liberal yang sejak tahun 67 hingga sekarang terus bergulir berdampak signifikan bagi pertumbuhan infrastruktur di tanah air. Mengingat, para pemangku kepentingan dalam pengembangan infrastruktur di dalam negeri, mulai dari jalan, pelabuhan, air bersih, kereta api hingga berbagai barang dan jasa yang menjadi hajat hidup orang banyak, menjadi sangat tergantung pada ada atau tidaknya swasta yang ikut berperan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, jika infrastruktur yang menjadi kebutuhan publik sebaiknya diadakan oleh pemerintah agar tidak menjadi ajang untuk mengeruk laba, lantas seberapa penting peran swasta dalam pengembangan ekonomi nasional menurut visi Bapak? Peran swasta sangat penting, tetapi swasta itu sangat tergantung pada pemerintah dalam beberapa hal. Nah, kalau pemerintah dalam beberapa hal yang mempunyai peran sangat strategis itu tidak mau memberikan, ya swastanya akan terhambat. Apa itu? Yaitu infrastruktur yang sifatnya adalah barang-barang publik yang tidak mungkin diinvest oleh swasta sendiri. Itu harus disediakan oleh negara yang dibiayai bersama-sama dari pajak. Nah, ini kan kecenderungannya tidak ada sekarang. Pikiran seperti itu kecenderungannya ditiadakan. Nah, seperti apa Bapak melihat peran swasta di negara-negara liberal Eropa dan Amerika dalam hal mendorong laju ekonominya? Oh, peran swasta sangat besar. Tapi peran swasta yang besar dan bisa produktif itu kan didasarkan atas kebijakan pemerintah. Sebagai contoh ya, di Eropa rata-rata besarnya APBN berarti bagian yang terbesar pajak lagi gitu kan, itu 50% dari GDP. Coba bayangkan. Lalu seperti apa komposisi yang pas antara peran swasta dan pemerintah bagi ekonomi satu negara, Pak Kwi? Dalam suatu negara yang bersih, yang tidak ada korupsi, yaitu ya kalau untuk Indonesia belum bisa 50%, ya 40% lah gitu. Oleh karena pemerintah itu memang sangat penting perannya. Nah, ini sekarang kan tim ekonomi tidak percaya tentang hal itu. Ya sudah, silahkan saja jalan terus. Nah, terus kemudian buktinya ada pertumbuhan. Sejak apa sampai sekarang kan ada pertumbuhan. Tetapi bagaimana dengan keadilannya? Demikian Kwi Kiangi. Beni Rahmadi, Pas FM.